Mitra Bisnis, Quick Yanggi menilai kreativitas siswa-siswa SMK untuk bisa membangun mobil secara mandiri patut mendapat pujian. Meski demikian, Quick Yanggi juga berpandangan agar pujian terhadap kreativitas itu tidak berlebihan, apalagi dipolitisasi mengingat apa yang telah dibuat oleh siswa-siswa SMK bukanlah barang baru. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan Quick Yanggi. Pak Quick, mengapa Bapak tak bangga dengan mobil hasil kreasi bangsa sendiri? Kenapa kok bangga? Karena teknologi membuat mobil itu bukan teknologi canggih. Itu canggihnya itu kan sudah nggak kira-kira yang ada di dunia. Terus kemudian dalam rangka, yang lebih gila lagi adalah dalam rangka, ini kan sekarang seluruh dunia mencari mati-matian untuk bahan bakar alternatif kan. Dan itu sudah jauhnya bukan main. Di Eropa, Amerika, di Jepang itu sudah jauh sekali menggunakan listrik atau hybrid. Antara listrik dan bensin, itu sudah lama yang hybrid itu, sehingga penggunaan bensin cuma 50%. Jadi ketika menggunakan bensin, itu dia mengisi energi, mencas akinya dicas yang aki istimewa, terus kemudian tahu-tahu suara motornya hilang, nggak ada suara sekali. Nggak ada suara sama sekali dan tetap kenceng. Kalau mau tetap kenceng itu mesti kombinasi hybrid. Nah kalau 100% listrik itu kecepatannya terbatas, tapi sudah umum sekali orang pakai itu. Nah kalau kita melihat hal-hal seperti itu, lalu itu terjadi lagi sebuah ucapan yang sangat terkenal, don't reinvent the wheel. Jadi jangan mencoba menemukan lagi roda. Jadi itu roda itu walaupun mudah begitu, itu kan penemuan luar biasa. Jadi kalau orang mau mengangkut batu bata dalam membangun rumah, itu paling berapa sih? Satu orang kan bisa mengangkut 5 atau 10 biji. Dengan ditemukannya satu roda atau dikasih bak, itu dengan sangat ringan bisa mengangkut 20 gitu kan. Nah sekarang roda yang sudah ditemukan berapa, wah nggak tahu ratusan tahun, ribu tahun sudah ditemukan orang itu, sekarang dia bangga karena dia menemukan roda, gitu kan lucu itu. Bangga karena bisa bikin mobil, itu kan seperti bangga karena menemukan sesuatu yang udah kuno sekali, yang dari zaman dulu udah ditemukan gitu. Tapi Pak Quick, bukankah mobil nasional itu hampir 100% bahan bakunya lokal? Istimewanya di mana? Istimewanya di mana? Malaysia bisa, China bisa, semua bisa. Istimewanya terletak di mana? Tidak ada istimewanya kalau untuk mau bikin mobil. Demikian Quick Yanggi, saya Kiki Wijaya.